Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini, beliau sudah berkesempatan pula hadir di tengah-tengah kita di Studio Roja dan sudah bersiap untuk menyampaikan materi kajian di kesempatan ini. Tentunya di program Bahasa Arab Anda juga dapat turut aktif berinteraksi bersama Ustadz dalam menjawab latihan-latihan yang ada ataupun bertanya seputar pelajaran di malam hari ini dengan menghubungi kami di layanan line telepon 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah ikhwata Islam, segera kita akan ikuti bahasannya. Adapun pelajaran kita, terakhir kita sudah membahas beberapa khiwar yang ada pada pelajaran ke-25. Anda yang memiliki buku Durusul Lughah jilid kedua di rumah dapat membuka langsung pada halaman ke-167 atau 168. Baik, kita akan simak pemaparannya kepada Ustaz kita. Silakan falyatafaddal. Masykuran. Syukran ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Di pertemuan pada malam yang berbahagia ini insyaAllah. Dan alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bertemu kembali, berjumpa kembali bersama pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. InsyaAllah malam ini kita masuk ke pelajaran ke-25 Ad-Daras Al-Khamis Wal-Ishrun. Dan sedikit mengingat apa yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan yang lalu, bahwa di pelajaran ke-25 ini kita sudah membaca di pertemuan yang lalu al-hiwar, dialognya yang terjadi antara al-mudarris dengan at-tullab, guru dengan murid-muridnya. Dan juga sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu ada beberapa fokus pembahasan di pelajaran ke-25 ini. Yang pertama adalah tentang kana. Kata kana, kalimatu kana, yang mana kana masuk ke jumlah ismiyah dan merubah beberapa hal terkait dengan mubtada dan khabar. Kemudian yang juga sama dengan kana adalah kata la yazalu. Kalimatu la yazalu, kata la yazalu. Kemudian yang kedua yang insyaAllah akan kita bahas juga di kesempatan malam ini adalah terkait dengan i'rab daripada kata abun, kemudian akhun, dan kata-kata yang semisal dengan keduanya. Dan sempat kita bahas sebagai mukaddimah di pertemuan yang lalu bahwa kata abun, kemudian akhun, dan yang semisal dengan keduanya i'rabnya adalah berupa perubahan al-huruf, bukan perubahan al-harakat. Maka ketika dia marfu dengan wawu seperti abu, kemudian apabila dia mansub maka mansub dengan alif aba, kemudian jika dia majrur maka majrur dengan ya menjadi abi. Sebagaimana nanti akan kita bahas insyaAllah di beberapa latihan ke depan insyaAllah. Kemudian sedikit juga membahas apa yang sudah kita bahas kemarin. Di sini ditemukan kata yang cukup menarik. Dan ini mengundang beberapa pertanyaan yang berulang-ulang setiap pertemuannya. Dan sehingga saya sudah ditanyakan beberapa kali tentang kalimat min qablu. Di dialog di sini ada kata min qablu. Kita tahu bahwa qablu asalnya kalimat qablu dia datang selalu sebagai mudhaf. Dan harokatnya adalah mansub dengan fathah. Karena dia adalah keterangan waktu. Kata keterangan, al-zorf. Maka contohnya misalnya, dhahabtu ila suqi qabla al-fajri. Misalnya, dhahabtu ila suqi qabla al-fajri. Yani kalimat qabla al-fajri di sini, qabla mansub karena dia dzarf, keterangan waktu, mansub bil fathah dan dia sebagai mudhaf. Kemudian al-fajri mudhafun ilai majrur. Namun sering kita temukan kalimat qabla ini mudhafun ilainya dihapus. Maka dalam kondisi seperti ini, jika mudhafun ilaih dari kalimat qabla dihapus, maka qabla menjadi qablu, menjadi mabniyun, dan dia mabni dengan dhammah. Maka ketika kita hapus qabla al-fajri kita hapus misalnya, maka menjadi qablu, mabniyun, dan mabninya dengan dhammah. Yang juga sama dengan kata qabla adalah ba'da. Ba'da juga sama demikian. Kita tahu bahwa ba'da juga selalu datang sebagai mudhaf dan butuh mudhafun ilaih setelahnya. Maka seperti kalimat ba'da al-adhan misalnya, ba'da al-adhani. Kalimat ba'da al-adhani di sini ba'da mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian al-adhani majrur sebagai mudhafun ilaih. Maka kalau al-adhan kita hapus, mudhafun ilaihnya kita hapus, maka ba'da menjadi ba'du, menjadi mabniyun dan mabninya dengan dhammah. Ini sudah kita bahas sebagiannya, beberapa penjelasan sudah kita jelaskan baik secara global maupun secara rinci di pertemuan yang lalu. Dan alhamdulillah ikhwah suriya sudah siap untuk menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Siap kita belajar insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Kita merajah sebentar al-hiwar. Dialognya di sini. Kita baca sama-sama, kemudian ana minta dua orang. Satu sebagai al-mudarris, yang kedua sebagai at-tullab. Ikhwan, kita baca sama-sama. Istami'u thumma kariru. Ad-darsul khamisu wal ishrun. الدرس الخامس والعشرون أين أنور يا عمر أين أنور يا عمر لا أدري لا أدري رأيته قبل قليل رأيته قبل قليل كان واقفا خارج الفصل كان واقفا خارج الفصل كيف حال عمار الآن يا سعد كيف حال عمار الآن يا سعد؟ كان مريضا منذ أسبوع. كان مريضا منذ أسبوع. لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ. لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ. سمعت أنه يريد أن يترك المستشفى. سمعت أنه يريد أن يترك مستشفى أن يترك المستشفى ويرجع إلى بيته أصحيح هذا؟ أصحيح هذا؟ لا هذا غير صحيح لا هذا غير صحيح ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير. سمعت أنه وزير. كان وزيرا قبل سنتين. كان وزيرا قبل سنتين. هو الآن سفير. هو الآن سفير. وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ قال لي أحد زملائك. قال لي أحد زملائك. إنه مدرس. إنه مدرس. كان مدرسا من قبل. كان مدرسا من قبل. وهو الآن موجه في المدارس الثانوية. وهو الآن موجه في المدارس الثانوية. وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ كان شرطيا. كان شرطيا. وهو الآن متقاعد. وهو الآن متقاعد. يا أبا بكر. يا أبا بكر. قلت لي قبل ثلاث سنوات. قلت لي قبل ثلاث سنوات. إن أباك عميد كلية الهندسة. إن أباك عميد كلية الهندسة. كلية الهندسة. كلية الهندسة. أمتقاعد هو الآن؟ أمتقاعد هو الآن؟ لا لا يزال عميدا. لا لا يزال عميدا. نعم kita sudah berpindah halaman. يا أختر. يا أختر. سمعت أن أخاك طبيب شهير. سمعت أن أخاك طبيب شهير. ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. أصحيح هذا؟ أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح. نعم هذا صحيح. يا فضيلة الشيخ. يا فضيلة الشيخ. يا عثمان. يا عثمان. اذهب إلى المكتبة. اذهب إلى المكتبة. وهات الجزء الثالث. وهات الجزء الثالث. من لسان العربي. من لسان العربي. يا فضيلة الشيخ. يا فضيلة الشيخ. أظن أن لسان العربي معجم. أظن أن لسان العربي معجم. نعم هو معجم كبير. نعم هو معجم كبير. في عشرين جزءا. في عشرين جزءا. لمن هو يا فضيلة الشيخ؟ لمن هو يا فضيلة الشيخ؟ هو لابن منذور. هو لابن منذور. يرجع عثمان. يرجع عثمان. المكتبة مغلقة الآن يا شيخ. المكتبة مغلقة الآن يا شيخ. يقولون إنها كانت مفتوحة. يقولون إنها كانت مفتوحة. إلى أذان الظهر. إلى أذان الظهر. Di situ ada tulisan yang kurang. Tulisan apa ikhwan yang kurang? Huruf apa ini yang kurang? Huruf alif. Hamzahnya ada di atasnya beserta fathahnya, tapi yang kurang adalah huruf alifnya. Kita ulang. Kanat maftuhatan ila adhani dhuhri. Kanat maftuhatan ila adhani dhuhri. Adhani dhuhri. Adhani dhuhri. Naam, adhan yang panjang adalah zalnya. Kalau antum panjang kan juga alifnya jadi adhan, jadi apa itu? Adhanun itu jamak daripada uzun. Jamak dari apa? Uzun. Nama mana uzun? Telinga. Jamaknya adhanun. Ini apa ikhwan? Adhan. Naam. Faham tum? La tukhti fil kira'ah. Jangan salah dalam bacanya. Ya Abbasun. Ya Abbasun. Afwan. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Qul li akhika alladhi. قل لأخيك الذي يدرس في السنة الثانية. يدرس في السنة الثانية. يأتيني غدا. يأتيني غدا. سأقول له إن شاء الله. سأقول له إن شاء الله. بارك الله فيكم يا إخوان. أنا من تلك الورق. واحد يكون المدرس والآخر يكون الطلاب. أنت يا مولا أنت مدرس وأنت إلهام أنت الطلاب ما نحتاج لترجمة نعم tidak perlu terjemahkan tapi kita sudah terjemahkan pekan kemarin hasil dalik Antum tinggal tadabburi saja dengan terjemahan yang sudah kita bacakan di pertemuan lalu. Nah, tafadhal ya Maulana. Bismillah. Ad-darsul khamisu wal 'ishruna. Aina anwaru ya Umar? Nah, tafadhal Ilham. La adri, ra'aituhu qabla qalilin. Kana waqifan kharajal fasil. Kharijal fasli. Kharijal fasli. Naam. Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Kana maridan mundhu usbu'in. La yazalu maridan ya fadilatal shayhi. Naam. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yarji'u ila baytihi. As-sahihun hadha? La, hadha ghairu sahihi. Ghairu sahihin. La, hadha ghairu sahihin. Naam. Madha ya'malu abuka ya Ibrahimu? Sami'tu annahu wazirun. Annahu wazirun wala waziran? Sami'tu annahu wazirun. Wazirun. Wazirun wala waziran? Wazirun. Wazirun, naam. Mertan tanya, sami'tu annahu? Sami'tu annahu wazirun. Ahsant. Kana waziran qabla sanataini. Naam, kuna kana waziran, huna. Oh. Kana waziran. Qira'atuka sahihah. Naam. Kana waziran min qablu sanataini. Min qablu wala min qabli? Qabli. Kana waziran qabla sanataini. Naam, qabla sanataini. Limadha qabla huna alaysa qablu? Mudhaf. Naam, mudhafnya ada di situ. Naam. Teruskan. Huwa al-ana safirun. Naam. Wa madha ya'malu abuka ya Amru? Qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisun. Kana mudarrisan min qablu. Naam, min qablu huna. Limadha min qablu? Dihapus mudhafun ilayhnya. Ala sidalik? Bala. Wasil. Wa huwa al-ana muwajjihun fil madarisis thanawiyyati. Thanawiyyati. Thanawiyyati. Naam. وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ كان شرطيا وهو الآن متقاعد. ما معنى متقاعد يا إخوان؟ بنسيون صد. بنسيون. أحسنت. يا أبا بكر قلت لي قبل 3 سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة أمتقاعد هو الآن؟ La yazalu amidun. La yazalu? La yazalu amidan. Naam, amidan. Ya akhtaru. Ya akhtaru, pendek. Ya akhtaru, sami'tu anna akhaka tabibun shahirun wa ya'tihi al-mardha min jami'i anha'i Pakistan. As-sahihun hadha? Naam, hadha sahihun ya fadilata syaihi. Mana jami' anha'i? Mana anha'i? Penjuru, naam. Jami' anha'i Pakistan. Apa mana hadha? Apa terjemahannya, ya kawan? Seluruh penjuru Pakistan. Ahsant. Teruskan. Wasil. Ya Uthmanu, idhab ila al-maktabati. وهات الجزء الثالث من لسان العربي. نعم. يا فضيلة الشيخ أظن أن لسان العربي معجم. نعم. ما معنى معجم؟ ما معنى معجم يا إلهام؟ قاموس. قاموس. نعم. نعم. هو معجم كبير في 20 جزءا. Berapa jilid Lisanul Arab? 20, Ustaz. 20 juzan, naam. Liman huwa ya fadilatasy syaikh. Liman huwa, mana tanya? Liman huwa ya fadilatasy syaikh. Huwa libni Manzurin. Naam. Yarji'u Utsman. Ma mana yarji'u Utsman? Ma'adha ya'ni? Apa maksud ini? Kenapa tiba-tiba ada kalimat ini muncul? Yarji'u Utsman. Utsman habis dari perpustakaan. Naam, kondisinya Utsman baru saja kembali dari perpustakaan. Kemudian apa yang Utsman katakan? Tafadhal. Al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syaihu. Naam. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila adhanidh-dhuhri. Naam. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Qul li akhika alladhi yadrusu fis sanati ath-thaniyati ya'tini ghadan. Saqulu lahu insyaallah. Naam, saqulu lahu insyaallah. Barakallahu fikuma wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan al-hiwar dan sudah kita murojaah lagi malam ini. Hanya saja tentu tidak perlu terjemahkan karena kita sudah terjemahkan pekan kemarin. Dan untuk menguji bahwa antum masih ingat isi daripada dialog yang kita baca, maka untuk mengujinya kita bisa mengerjakan latihan pertama sekarang. Kita baca at-tamrin al-awwal ya ikhwan. Silakan tafadhalu. Unzuru safha 169. Silakan lihat 169. Bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang baru saja bergabung dengan kita, silakan buka al-mujallad ats-tsani atau al-juz' ats-tsani dari kitab Durusul Lughah. Ad-darsul khamis wal 20 safha 169. Jilid kedua dari kitab Durusul Lughah di pelajaran 25 halaman 169 kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Latihan pertama. Yaqul huna ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib 'anil as'ilatil atiyah ya ikhwan? Jawablah pertanyaan. Nah, ada berapa soal di sini? Indana sab'atu as'ilah. Thamaniyatu as'ilah, afwan. Indana thamaniyatu as'ilah. Ada 8 pertanyaan. Dan semuanya terkait dengan al-hiwar. Al-jawab ma'khudun min al-hiwar. Jawabannya diambil dari mana, ikhwan? Dari dialog. Jangan membawa jawaban sendiri dari luar. Faham, Tum? Naam. Contoh misalnya, ana akra' rakam al-awwal. Kalmithal, ya'ni, sebagai contoh. Aina kana Anwar waqifan? Aina kana Anwar waqifan? Di mana tadi Anwar berdiri? Al-jawab kana waqifan kharij al-fasli. Kana waqifan kharij al-fasli. Tadi Anwar berdiri di luar kelas. Al-jawab sahih ya ikhwan? Al-jawab sahih, alhamdulillah. Naam, hakadha al-jawab. Wa nuwasil, kita lanjutkan al-rakam al-thani al-an. Tafadhal. Silakan. Tafadhal, man? Maulana, tafadhal. Bismillah. Al-thani, ayuridu Ammarun an yatrukal mustashfa? An yatrukal mustashfa? Naam. Apakah Ammar ingin keluar dari rumah sakit? Naam. Al-jawab? Naam atau la? La. Al-jawab la. Teruskan, lengkapi. La. La yatrukal Ammar minal mustashfa. Al-mustashfa. Ammarun la yatrukal mustashfa. Naam, hakadha. Naam. Ammar wala Uthman ya ikhwan? Ammar. Jazakallahu khair. Syukran. Wasil. Man yaqra al-thani? Al-thalith afwan. Al-thalith. Man alladhi abuhu Shafirun? Naam. Terjem awalan, man alladhi abuhu safirun? Terjem. Siapa yang bapaknya profesinya sebagai dubes? Nah. Huwa Ibrahimu. Naam, alladhi abuhu safirun Ibrahimu. Sahih ya ikhwan? Ibrahim. Ibrahim abuhu safirun. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Naam, al-thalith ya akhi al-kirim. Anta. Naam. Bismillah. Manil ladhi? Manil ladhi abuhu syurtiyun. Syurtiyun mutaqaidun. Mutaqaidun. Naam. Terjemah awal. Siapa? Siapa yang abuhu? Siapa bapaknya? Siapa yang bapaknya syurtiyun? Syurtiyun mana syurtiyun? Polisi. Siapa bapaknya polisi? Mutaqaidun yang pensiun. Nah, pensiunan polisi. Antum sebut nama saja sudah sahih al-jawab. Hah? Huwa Yaqub. Huwa Yaqub. Sahih, Ikhwan? Yaqub sahih? Hah? Yaqub sahih. Al-jawab sahih. Jawab kau sahih, ya akhi. Alhamdulillah. Antum masbuka ya akhi, ana nasitu ismak. Masbuka? Samito. Samito. Malam ini Pak Pak Fakih mau coba baca Pak Fakih atau nanti saja insyaallah yang akan datang? Baik, barakallahu fiik. Baik. Teruskan. As-su'al rakam kam al-an ya ikhwan? Al-khamis, tafadhal. Al-khamis. Man dhahaba ila al-maktabi? Ila al-maktabi wala ila al-maktabati? Man dhahaba ila al-maktabati? Naam. Siapa yang pergi ke perpustakaan? Naam. Dhahaba ila al-maktabati Utsman. Utsman. Ahsant. Alladhi dhahaba ila al-maktabati Utsman. Naam, barakallahu fik. Jazakallahu khair. As-sadis. Fadhil Ilham. As-sadis. Samito siap-siap, anta as-sabi'. Man allafa lisan al-arabi? Naam, tarjim. Siapa penulis lisanul arab? Naam. Huwa libn al-manzurin. Huwa libni? Libni manzurin. Libni manzurin, ahsant. Siapa penulisnya, akhi? Libni ibn manzur. Masya Allah, barakallahu fiik. Lisan al-arab, hal huwa mu'jamun? Naam. Naam, ahsant. السابع فضل يا سميتو أنت أبو من أنت متزوج أو غير متزوج أنت عزب ولا إنك ابن ما اسمه لا اسمه ما اسمه اسمه نسيت اسمه عبد الله عبد الله عفيف Abdullah Rafif Muhanna. Masya Allah. Anta idan Abu Abdullah. Abu Abdullah. Nusammika min al-an Abu Abdullah. Wa la ajabani hada samitu hada. Wallahi la ajabani. Abu Abdullah. Tafadhal ya akhi. Kita panggil nama antum dengan kunyah antum. Samitu? Naam. Ana panggil antum dengan Abu Abdullah. Sesuai dengan nama anak antum yang pertama. Abu Abdullah. Masya Allah. Tafadhal ya Abu Abdullah. Iqra. السابع السابع في كم جزءا هو نعم ما معنى في كم جزءا هو berapa juz kamus besarnya di mana kamus besarnya berapa juz dia berapa juz dia nah tidak ada kamus besar di situ antara ta'tib nafsik نعم Ah, al-jawab fi fi 20 juz'an. Naam. Fi sekali lagi maratan tsaniya. Fi 20 juz'an. Ahsant. Fi 20 juz'an sahih. Tarjim. Berapa jilid? Ada 20 jilid. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Abu Abdullah. Ya. Khair. Wa Maulana. Wa ta Maulana anta Abu Man? Anta Abu Man? Abu al-Mustaqbal. Masya Allah. Abu al-Mustaqbal. Bas. Fadal ya Maulana, tafadhal. Al-Thamin. Al-Thamin. Akanatil maktabatu maftuhatun? Ah, akanatil maktabatu maftuhatun, hakala? Maftuhatan. Maftuhatan. Naam. Hada khabar kana, nanti akan kita jelaskan insyaAllah ba'da hada. Ma'adhur insyaAllah, antum dapat uzur karena ini belum kita pelajari. Naam. Ahsad. Terjemah awalan. Apakah sebelumnya perpustakaan buka? Buka. Al-jawab. Al-jawab, innaha kanat maftuhatan ila adhani dhuhri. Naam aw la awalan. Naam. Naam, kanat maftuhatan ila qabla adhani. Naam. Barakallahu fik. Jazakallah ya Maulana, wa jazakallah ya Ilham, wa anta kadhalika ya Abu Abdullah. Zadakumullahu hirsan wa ilman insyaAllah. Taib. Kita buka kesempatan bagi ikhwan yang hadir rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Naam. Ikhwan Islam pendengar dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan pula bagi Anda di rumah yang ingin menjawab latihan-latihan di malam hari ini. Silakan dapat menghubungi di layanan lain telepon kami di 0218236543. Mengulang latihan pertama tadi, Ustaz ya. Naam. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung, kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umm Abdullah di Solo. Nah, masyaallah. Masyaallah. Ya, barakallahu. Kaifa haluki ya Umm Abdullah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah, masyaallah. Barakallahu fiki ya Umm Abdullah. تفضلي يا أم عبد الله اقرأي رقم واحد الأول أنا أعطيك ثلاثة أسئلة ممكن الأول الثاني والثالث اقرأي تفضلي التمرين الأول نعم التمرين الأول Aksim al-asyati hati-hati. Naam. Al-awal. Aina kana anwaru waqifan. Naam. Tarjim. Nah, di mana anwar berdiri? Di mana tadi anwar berdiri? Di mana tadi anwar berdiri? Naam. Karena kana di sini, ya dulu alil ma'adhi. Alas kedalik ya, Umm Abdullah. Tala, Ustaz, tala. Kana membuat kalimat itu, ada keterangan waktunya, masa lampau. Naam. Ada jawab? Kana waqifan kharijal fasli. Naam, sahih. Kana waqifan kharijal fasli. Terjemah ila samahati. Dia sebelumnya berdiri di luar kelas. Ahsanti, ahsanti. Al-thani. Al-thani. Ayuritu amarun ayat ruka mustasa. Naam. Terjemah. Apakah Amar ingin meninggalkan rumah sakit? Nah, apakah Amar ingin meninggalkan rumah sakit? Ada jawab? La. La. Ada wairu sahih. Ada wairu sahih. Ahsan. Al-thalif. Terjem awalan. La hadha wairu sahih. Apa mana hadha? Tidak. Ini tidak benar. Nah, apa yang tidak benar? Keluar dari rumah sakit tidak benar. Naam, ahsan. Ahsan. Al-akhir. Al-thalif. Al-Thalif. Manilladhi Abuhu Safirun. Naam. Siapa yang bapaknya duta besar? Naam. Al-Ladhi Abuhu Safirun Ibrahimu. Ibrahimu. Sahih Ibrahimu ya, Ikhwan? Sahih. Syukran. Masya Allah. Jazakillah khair ya Umm Abdullah. Al-ajwiba kulluha sahih, alhamdulillah. Barakallahu fiki wa zarakillah khirsan wa ilman nafi'an insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Ummu Abdullah dari Solo telah terhubung di kesempatan malam hari ini. berikutnya melanjutkan latihan-latihan di nama berikutnya. Masih di layanan telepon, dipersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Kita coba sapa kembali. Nah, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dari mana? Dari Panas. Nah, sebelumnya mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Nah, dari daerah mana tadi, Ibu? Daerah Tapanuli Selatan. Tapanuli. Nah, Ibu Falas. Iya. Ibu Falas mau belajar dengan kita? Mau belajar. Oh, masya Allah. Ada bukunya? Ada bukunya? Belum ada. Belum ada bukunya. Ya. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, Ibu Faras? Dulu. Baik. Kita Ibu Falas sekarang menonton televisi? Iya. Ibu Falas sekarang menonton televisi? Dari televisi. Iya. Sudah terlihat bukunya? Sudah terlihat bukunya? Belum. Nah, ada belum bukunya. Lihat di layar televisinya, Ibu Falas. Iya. Di layar televisinya, Ibu Falas. Iya. Terputus. Nama. Dari Tapanuli. Ini pertama kali dari Tapanuli. Masya Allah. Ibu Falas di Tapanuli. Masya Allah. Ya, mungkin untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, jika telah terhubung bersama kami, langsung dikecilkan volume radio atau televisinya, karena cukup terganggu saat ya hubungan layanan teleponnya jika masih ada suara dari radio atau televisinya pula, karena akan terjadi feedback. Masih di layanan telepon dan kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin berlatih bersama kami. Silakan. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ana khair. Ana bihir, alhamdulillah kadzalik. Shukran. Shukran ya akhi al-karim. Afan. Tafadhal ya Aba Yusuf, raqam ar-rabi. Ar-rabi wal khamis was sadis. Ar-rabi. Naam. Man alladhi abuhu syurtiyun mutaqaidun? Naam. Siapa yang bapaknya seorang polisi pensiun, yang telah pensiun? Nah. Ada jawab? Yaqubu abuhu syurtiun mutaqaidun. Naam, ahsant. Jawab sahih. Terjem? Yaqub bapaknya seorang polisi yang telah pensiun. Naam, ahsant. Ahsant ya akhil kirim. Al-khamis. Al-khamis. Man zahaba ilal maktabati? Zahaba ilal maktabati Uthmanu. Zahaba ilal maktabati Uthmanu. Ahsan. Terjem ya akhil kirim. Siapa yang telah pergi ke perpustakaan? Uthman telah pergi ke perpustakaan. Naam, ahsan. Ahsan. Tolong dikecilkan dulu sebentar, Bayu Yusuf, suara radionya atau televisinya. Tolong dikecilkan dulu. Khalas, baik. Terakhir, As-Sadis. As-Sadis. Man alafa lisan al-Arabi. Naam. Siapa yang telah mengarang lisan Arabi? Naam. Alafa lisan al-Arabi. Ibnu al-Munzirin. Ibnu al-Munzir. Ibnu Manzurin. Ibnu Manzurin, laysa Ibnu al-Munzir. Naam, Ibnu Manzurin. Ahsant. Siapa? Siapa yang menulis lisan al-Arab? Siapa yang mengarang lisan al-Arabi? Yang mengarang lisan al-Arabi Ibnu Mandurin. Ibnu Mandur. Ahsan, ahsan. Barakallahu fiik. Taufik ya Abu Yusuf wa jazakallahu khair wa zarakallahu hirsan wa ilman nafi'an insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih dari Dramayu, Abu Yusuf yang telah terhubung ke, bersama kami di malam hari ini. Masih tersisa di kesempatan malam hari ini untuk Anda yang ingin menjawab dan berlatih bersama kami dari latihan pertama pada pelajaran K25 ini, silakan. Bagi Anda yang terhubung di line-line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali, halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, dari mana? Dari Abu Salma min Pondok Kopi. Abu Salma Pondok Kopi. Abu Salman wala Abu Salma. Abu Salma. Abu Salma. Salma. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bik ya Ustaz. Baik halukum. Alhamdulillah ana bikhair. Kaifa halukum anta ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Syukran ya akhi al-karim. Antum masih ada dua soal yang tersisa ya Abu Salma, as-sabi' wa ats-tsamin. Tafadhal. تفضل يا اخي الكريم بسم الله في كم جزءا هو نعم berapa juz dia berapa bagian dia نعم في 20 جزءا نعم dia di dalamnya هو في 20 جزءا dia berjumlah 20 bagian 20 bagian atau 20 juz atau 20 jilid نعم احسنت الثامن Asamin akanatil maktabati maftuhatan. Maratan thaniyah ya akhil kirim. Kaif al-kira'ah? Tu'id al-kira'ah? Khata' usad. Naam. Aina al-khata'? Al-maktabati. Naam. Al-maktabati. Naam. Al-mafrud al-maktabatu. Naam. Maratan thaniyah? Akanatil maktabatu maftuhatan. Ahsant. Apakah tadi perpustakaan buka? Naam. Naam. Naam. Naam, kanat maftuhatan al-an. Kanat maftuhatan al-an? La, la yumkin. Tidak mungkin kana lalu ada al-an. Tidak mungkin. Oh, iya, iya. Kana artinya lampau, alas kedalik? Bala, Ustaz. Naam. Bagaimana jawabannya? Kanat maftuhatan? Kanat maftuhatan ila adhani zuhri. Ila adhani zuhri. Alif ini jangan dipanjangkan. Antum bilang adhan. Sekali lagi. Ila adhani zuhri. Ila adhani zuhri. Alifnya jangan dipanjangkan. Jangan adhan. Jangan. Oh, A-nya jangan dipanjangkan. Naam. Adhan. A-nya pendek. Adhan. Seperti itu. Ulang sekali lagi. Ila adhani zuhri. Naam, kalau alifnya panjang, adhan, itu jama' daripada udhun. Iya, iya, Ustaz. Mana udhun, ya akhil kirim? Telinga. Telinga, jama'nya adhan. Alifnya panjang, dalnya juga panjang. Ini, yang panjang hanya dalnya saja. Fahim ta, ya akhil kirim? Fahim tu, Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Ustaz, wa jazakillah khair. Naam. Fi soal, ya akhi? Sebagian teman saya nih Ustaz dia berkata begini ini kalau kita mau pengen bisa bahasa Arab katanya suruh menghafal kata-kata dalam bahasa Arab lalu diucapkan saja kalau kita ingin makan ucapkan dengan bahasa Arab kalau kita ingin berdialog apalin dulu kosakatanya walaupun itu salah enggak apa-apa dulu kata teman kita apa itu betul Ustaz? Nah, di sini tentu saja terkait terlebih dahulu dengan tujuan antum belajar bahasa Arab apa tujuannya? Tujuannya kan kita kan kalau berbahasa ingin tahu bahasa Arabnya bisa menterjemah Al-Qur'an dan bisa nah, Hasan. Nanti kita jelaskan insyaallah. Kita jelaskan. Antum tutup saja teleponnya, kita jelaskan insyaallah. Naam, Ustaz. Wa jazakallahu khair. Nah, memang dalam belajar bahasa Arab itu ada 4 kemampuan yang sebenarnya kita harus kejar. Dan ini bukan hanya bahasa Arab, bahasa apa saja kalau antum ingin kuasai bahasa tersebut, maka ada 4 kemampuan bahasa yang kiranya penting dikuasai. Yang pertama, kemampuan atau maharah al-istima', kemampuan mendengar. Kemudian maharatu al-kalam, kemampuan untuk mengucapkan al-kalam, berbicara. Kemudian yang ketiga adalah maharatu al-qira'ah, kemampuan membaca. Dan yang terakhir adalah maharatul kitabah, kemampuan menulis. Nah, ini sebenarnya yang ingin dicapai dari pembelajaran bahasa Arab secara sempurna. Empat ini yang ingin kita kuasai secara seluruhnya. Dan kalau memang antum ingin empat-empatnya, maka tentu ini butuh waktu, butuh latihan, butuh kurikulum yang menyeluruh. Ini butuh kurikulum yang mengcover seluruh kemampuan tadi. Empat-empatnya yang dikejar, maka kurikulumnya tentu saja harus kurikulum yang menyeluruh, yang mencakup seluruh empat kemampuan bahasa tadi. Nah, adapun yang antum tangkap sepertinya antum hanya terkait dengan maharatul kalam saja. Antum tadi menyebut maharatul kalam, kemampuan berbicara. Ya. Kalau memang maharatul kalam yang ingin dikejar, maka kurikulumnya tentu khusus yang mencakup maharatul kalam. Dan betul diantaranya adalah dengan melatih percakapan, melatih al-hiwar, dialog, dan memang satu hal yang tidak mungkin tidak harus menghafal al-hiwar pertama kali, kemudian lama-kelamaan menjadi hal yang kita jiwai, kemudian menjadi hal yang terbiasa dengan lisan kita. Namun kalau kita belajar buku Durusul Lugha ini, kalau yang kita lihat, aglabnya, mayoritasnya adalah terkait dengan kemampuan al-qira'ah. Di sini, kalau antum lihat dengan jeli kitab Durusul Lugha, kemudian pembelajaran kita dengan buku ini, setiap sepekan sekalinya, tiap malam Jumat dan juga malam Sabtu, jadi tiganya, kalau antum perhatikan, mahara yang kita mau kejar adalah maharatul qira'ah sebagian besarnya. Yang bisa dikatakan 80-90% adalah kemampuan maharatul qira'ah. Kalau itu yang antum mau kejar, seperti baca buku, baca Al-Quran, antum paham apa yang dibaca, baca sebuah hadis, antum paham apa yang dibaca, kemudian antum baca bacaan-bacaan ketika sholat, antum paham apa yang dibaca, iya, buku inilah yang nanti insya Allah akan mengantar antum ke sana. Kemampuan membaca, dan fahmul makru, memahami apa yang dibaca. Nah, wallahul muwaffiq. Jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itulah Abu Salma yang telah menjawab. Nah, sudah cukup, sudah latihan pertama sudah cukup. Kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsani sekarang. Baik, Ustaz. Fadhil. Di sini At-Tamrin Ats-Tsani, dan ini adalah inti pokok pembahasan kita malam ini, di antaranya adalah tentang kana. Dan di latihan kedua ini kita dilatih untuk penggunaan kana. Perhatikan di sini ikhwah, perintahnya di sini adalah iqra. Iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh. Thumma adkhil kana 'alal jumalil atiyah. Thumma adkhil kana 'alal jumalil atiyah. Kemudian masukkan kana ke dalam kalimat-kalimat berikut. Ini ada sebuah kalimat yang antum nanti akan baca di bawahnya. Sebelumnya tanpa kana. Setelah masuk kana, kita akan lihat apa yang berubah di sini. Yang pertama di sini, contohnya ada dua contoh di sini. Hamidun maridun al-ana. Unzuru ya ikhwan ila al-mithal. Lihat semua ke contoh yang pertama. Hamidun maridun al-ana. Apa makna hamidun maridun al-ana? Hamid sekarang sakit atau sakit sekarang. Antum lihat di sini, ikhwan, di sini bentuknya adalah jumlah ismiyah. Jelas kita lihat. Dan unsur pokok jumlah ismiyah, masih ingat jumlah pokoknya? Unsur pokoknya ada berapa? Ada dua. Ada al-mubtada, al-khabar. Al-mubtada wal-khabar sama-sama marfu. Jelas kita lihat. Mana mubtada di sini? Hamidun. Mana khabar? Mariyun. Kemudian ada keterangan waktu al-an. Sekarang. Ketika masuk kana, tolong dibaca ketika masuk kana, tafadhal ya Maulana. Kana hamidun maridun amsi. Lihat, apa yang berubah di sini? Pertama, yang berubah adalah status kalimat hamid dan kalimat marid. Yang tadinya hamidun adalah mubtada. Sekarang hamidun di sini adalah isim kana. Ismu kana, isimnya kana. Dan isim kana marfu'. Sama seperti mubtada marfu, begitu pula isim kana marfu. Tidak ada perubahan harokat di situ. Yang berubah hanya statusnya saja. Yang tadinya mubtada, hamidun mubtada, sekarang jadi apa setelah masuk kana? Isim kana. Dihafalkan istilah-istilah ini. Maridun yang tadinya khabar, khabar milik mubtada, sekarang lihat. Maridun. Dua hal berubah di sini. Pertama berubah statusnya. Yang tadinya khabar milik mubtada, sekarang khabar kana. Ini yang pertama yang berubah statusnya. Khabar kana. Kemudian yang kedua, setelah khabar kana, setelah status yang berubah, yang kedua adalah harokat huruf terakhirnya, i'rabnya. I'rabnya apa di sini sekarang, ikhwan? Mansub. Mansub. Yang tadinya khabar mubtada marfu, sekarang khabar kana mansub. Kemudian lihat, al-ana berubah menjadi apa? Amsi. Kenapa demikian? Karena kana itu, ikhwan, menunjukkan masa sudah lampau. Maka tidak mungkin kana, kemudian ada al-an. Tidak mungkin. Tidak mungkin digabung kana dengan al-an. Karena kana menunjukkan masa lampau, al-an sekarang. Dan ini bertolak belakang. Maka al-an di sini harus dihapus, diganti dengan yang sesuai dengan kana. Apa yang sesuai dengan kana? Amsi kemarin. Nah, sekarang paslah sudah kalimat tersebut ketika sudah masuk kana. Wadih? Jelas? Begitu pula contoh kedua. Zainabu talibatun. Zainabu talibatun. Ma mana Zainabu talibatun? Zainab seorang siswi. Zainab seorang siswi. Ini mubtada dan khabar. Rasul Dalik, aina al-mubtada? Zainab. Aina al-khabar? Talibatun. Masukkan kana. Lihat. Kanat. Nah, apa yang berubah sekarang? Tadinya kana, sekarang jadi apa? Kanat dengan ta'nith. Kenapa demikian? Karena mu'annath. Karena Zainab. Kembali ke Zainab. Pada segala dalik. Kanat Zainabu dan Zainab mu'annath. Kanat Zainabu. Zainabu. Yang tadinya mubtada sekarang jadi apa? Setelah masuk kanat. Isim kana. Isim kana. Tapi tetap marfu. Sama seperti mubtada marfu. Isim kanat juga marfu. Talibatan. Apa yang berubah di talibatan di sini, Ikhwan? Ada berapa yang berubah? Ada dua. Statusnya yang tadinya khabar mubtada sekarang khabar apa ya? Khabar kana. Khabar kana. Kemudian yang berubah yang kedua adalah harakat huruf terakhirnya. Yang tadinya marfu jadi mansub. Mansub. Khabar kana mansub. Kanat Zainabu talibatan. Zainabu isim kana marfu. Talibatan khabar kana mansub. Wadih? Wadih ya ikhwan? Baik. Untuk membuktikan antum paham contohnya, silahkan ikhwan studio. Kita minta tiga orang. Anta ya Ilham, rakam kam? Wahid. Wa anta ya Maulana, al-thani. Wa anta ya Aba Abdullah. Ya Aba Abdullah, anta rakam thalith. Tafadhal. Bismillah. Al-awwal. Al-ma'u baridun. Baridun atau baridun? Al-ma'u baridun. Naam. Ma mana al-ma'u baridun? Air itu dingin. Naam. Mana mubtada di sini? Al-ma'u. Al-ma'u. Baridun? Al-khabar. Al-khabar. Al-mubtada wal-khabar sama-sama mansub. Ada sekadalik? Marfu. Hah? Al-mubtada wal-khabar mansub. Ada sekadalik? Bala. Bala. Atau bala-bala. Ya Maulana, ana qultu li ilham anifan. Ana qultu li ilham wal mubtada wa khabar mansub. Ala sekadalik? Khata. Bala, sahih? Khata. Au bala bala. Tayyid marakan tsaniyah. Ya betul bagaimana? Jawab na'am. Na'am. Salah, ini tidak benar. Al ma'u mubtada marfu, baridun marfu. Ala sekadalik? Na'am. Idza al mubtada wal khabar marfu'an. Sah? Nah, laysa mansuba. Baik, masukkan kana ya akhil karim. Kana al-ma'u baridan. Baridan. Hakata panjang? Baridan. Sahih? Au baridan. Baridan. Baridan. Maratan thaniyah. Kana al-ma'u. Kana al-ma'u baridan. Ahsant. Apa artinya sekarang? Air itu dulunya dingin. Naam, tadinya atau dulunya dingin. Ini menunjukkan masa lampau. Sedarik? Bala. Apa yang berubah di sini? Ya Ilham. kana, dimasukin kana. Yang kedua al-ma'u sekarang al-ma'u jadi apa? Setelah jadi masuk kana. Isim kana. Isim kana. Baridan? Khobar kana. Marfu'. Mansub. Mansub. Ahsant. Barakallahu fiki ya Ilham. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Al-thani. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Al-thani. Al-babu maftuhun. Naam. Pintu itu terbuka. Kana al-babu maftuhan. Kana al-babu maftuhan. Naam. Terjem. Setelah kana. Tadinya pintu itu terbuka. Tadinya pintu terbuka. Naam. Apa yang berubah setelah masuk kana? Kata al-babu, Ustaz, berubah menjadi isim kana yang isim tadinya mubtada. Naam. Itu saja yang berubah? Kemudian khabarnya, Ustaz, jadi khabar kana. Aina huwa? Aina khabar kana? Maftuhan. Maftuhan, mansub. Ada sekitar dalik? Bala, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Al-akhir. Bismillah. Kita beritahu nanti kalau salah. Bismillah. Ya. As-salis. An-naqodan. An-nafidhatu. An-nafidhatun. Mughallaqatun. Mughallaqatun. Mughallaqatun. Masih lagi. An-nafidhatu. An-nafidhatu. Mughallaqatun. Mughallaqatun. Coba anda baca sendiri. An-nafidhatu. Mughallaqatun. Nah, muka ini disukun. Mughallaqatun. Nah, apa artinya di sini akhir kirim? An-nafidha, jendela. Jendela. Jendela itu mughallaqatun. Ah, mughallaqah. Jendela itu tertutup. Masya Allah, ahsan. Masya Allah, mumtaz. Mana mubtada di sini ya, Aba Abdullah? Aina mubtada ya, Maulana? An-nafidhatu. Ya mana Abu Abdullah? Mana ya mubtada? An-nafidhatu. An-nafidhatu. Al-khabar? Mana khabarnya ya Ilham? Al-mughallaqah. Ilham. Mughallaqatun. Mughallaqatun. Ya mana Abu Abdullah? Mughallaqatun. Masukkan kana sekarang. Ingat, di sini an-nafidha mu'annath. An-nafidha. Kananya berarti harus bagaimana? Mu'annath. Kanat. Mumtaz. Kanat. Naam. Kanat. Kanat. An-na-qadatu. Qa'ata fa itu? An-na-fa-fadat. An-na-fidatu. An-na-fidatu. Mughallaqatan. Naam. Merasa lagi? Kanatin. Kalau disambung. Kanatin na-fidatu. Ikuti ya Abdillah. Kanatin na-fidatu. Kanatin nafidhatu mughlaqatan. Mughlaqatan. Nah, jadi bagaimana artinya sekarang setelah ada kana? Tadinya jendela itu tertutup. Nah, ahsant. Ahsant ya akhi. Barakallahu fiik. Ufiq barakallahu. Jazakallah khair ya akhwan. Masya Allah. Nah. Masih ada beberapa soal lagi. Kita minta bagi ikhwan-ikhwan di rumah, tafadhal. Untuk menutup acara kita malam ini, silakan di... Buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah untuk mengerjakan latihan-latihan sampai nomor 10. Tepatul ya. Betul. Baik. Berikutnya kita akan persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut menjawab di latihan kedua ini. Melanjutkan dari beberapa pertanyaan yang telah diawali dari beberapa ikhwah di studio tadi. Silakan bagi anda yang ingin melanjutkan di layanan telepon 0218236543. Kita coba sapa kembali. Naam, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dari mana Bapak? Dari Azam, dari Jogja. Pak Azam di Jogja? Iya. Nah, Masya Allah. Silakan, Ustaz. Pak Azam atau Mas Azam ini? Mas Azam. Mas, Masya Allah. Baik. Siap, Mas Azam? Siap mengerjakan soal? Oh iya, siap. Ada bukunya? Saya lihat TV aja. Baik, kita perlihatkan di TV. Mas Azam, mohon dikecilkan dulu sebentar suara televisinya. Siapa ada? Ya, silakan. Nomor 5. La afwan, Ar-Rabi. Nomor 4. Oh, ya, nomor 4. Naam, Ar-Rabi. Iqra'. Hashimun Mudarrisun. Masya Allah. Mana Hashimun Mudarrisun? Hashim seorang guru. Naam. Ini namanya jumlah apa namanya nih, Mas Azam? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Sahih jumlah mufidah. Tapi ini apakah ismiyah atau fi'liyah? Oh, ini ismiyah. Ismiyah. Kenapa disebut ismiyah? Karena diawali dengan isim. Masya Allah. Ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah? Ada dua. Yang pertama? Yang pertama mubtada. Yang kedua? Khobar. Mana mubtadanya di sini? Mubtadanya Hashimun. Mana khobarnya? Khobarnya Mudarrisun. Mudarrisun. Ahsant. Masukkan kana. Tafadhol. Kana mudarrisun kana Hashimun mudarrisan. Naam. Ulasi lagi. Kana. Kana Hashimun mudarrisan. Naam. Kana Hashimun mudarrisan. Tidak ada yang perlu dibalik di sini. Mas Azam, sahih? Begitu benar. Kana Hashimun mudarrisan, begitu? Ya, betul. Baik. Sekarang jadi apa ini? Hashimun jadi apa sekarang di sini? Setelah masuk kana. Jadi isim kana. Naam. Mudarrisun jadi apa sekarang ini? Jadi? Mudarrisun jadi khobar kana. Nah, jadi mudarrisan, sah? Ya, mudarrisan. Apa ini? Marfu atau majrur ini? Mudarrisan? Mudarrisan statusnya jadi mansub. Mansub, Masya Allah. Jadi apa sekarang ini? Posisinya jadi apa sekarang ini? Tadinya khobar. Posisinya sebagai khobar kana. Khobar kana, Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi Mas Azam. Al-Khamis. Dikubawain scrollin. Sudah, ya. sudah. Halas. Ar-rajulu Nasroniun. Ar-rajulu, maratan thania. Ar-rajulu Nasroniun. Pelan-pelan. Ar-rajulu. Ar-rajulu Nasroniun. Naam. Masukkan kana. Kana rajulu Nasroniyan. Kana rajulu Nasroniyan. Jadi apa sekarang ini? Apa maknanya kana rajulu Nasroniyan? Adalah seorang pemuda beragama Nasrani. Kana di sini menunjukkan masa lampau, Mas Azam. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi sehingga maknanya dulu. Dulu laki-laki ini seorang Nasrani. Begitu maknanya sekarang. Oh. Naam. Mas Azam? Iya, iya. Jelas? Faham tak? Faham tak ya, akhil kirim? Gimana? Faham tak? Faham tak ya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran. Jazakallah khair, Mas Azam. Baik, nah, alhamdulillah. Terima kasih Allah atau Bapak Azam dari Jogja yang telah terhubung di malam hari ini. Iya. Masih kita akan lanjutkan dari beberapa pertanyaan yang ada pada latihan kedua ini untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawabnya. Silakan di layanan telepon kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kembali nampaknya dari Solo ini. Nah, ya, tadi dari Jogja, Umu Abdillah. Sekarang dari Solo, Masya Allah. Dari Jawa Tengah berapa kali ini, Masya Allah. Masih ikut sampai malam sepertinya, Umu Abdillah? Belum ya, ngantuk? Iya, Ustaz. Masya Allah. Silakan. Nomor 6 sampai nomor 8. Tafaddali. As-sadis, was-sabi', was-thamin. As-sadis. Langsung saja, masukkan kana. Kana jauh baridan. Terjemi. Hati udaranya dingin. Naam, mahsanti. Wasili, teruskan. Asati. Kana mutiru jalisan fi hurfatihi. Naam, sekali lagi Ummu Abdillah, ulang sekali lagi. Kana mutiru jalisan fi gurfati gurfatu gurf fi gurfatihi. Kenapa fi gurfatihi? Ada fi, Ustaz. Ada fi. Fi harful jar. Ada sekedarik? Iya. Naam, balas. Tarjimi. Tadi guru itu duduk di kamarnya. Di ruangannya. Di ruangannya, di ruangannya. Guru atau mudir apa ini? Kepala sekolah, Ustaz. Nah. Tadi bapak pimpinan duduk di ruangannya. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi. As-samin. As-samin. Kan... kanat hadihi sangatu rakhisatan. Rakhisatan, sahih. Terjemih. Tadi jam ini, dulu jam ini rakhisah. Murah, murah saja. Murah, naam. Dulu jam murah. Al-an? Jam ini murah, ya. Al-an ghaliyatun. Ghaliyatun. Ghaliyatun. Naam. Lanjutkan Umar Abdillah tanggung sudah atasi wal asyir. Atasi karena umyu rajulan Umaru. Umaru. Karena Umaru rajulan ghaniyan. Naam, ghaniyan. Kenapa dia mansub? Na'at rajulan. Na'at di rajulan. Rajulan kenapa dia mansub? Khabar kana. Khabar kana. Jazakillah khair. Satu lagi, al asyir. Al-Asir karena Umar Ammuna. Ammuna karena Ammuna mutiron mutir mutira madrasatin. Orang saya lagi Umu, bagaimana Umu Abdullah? Karena karena Ammuna mutira madrasatin. Mudira, sahih. Tadinya mudiru, sekarang jadi apa? Mudira madrasatin. Kenapa mudira? Kenapa dia mansub sekarang? Khabar kana. Khabar kana. Barakallahu fiik ya Umma Abdullah. Fiik. Wa jazakallahu khair wa zadakallahu khairan wa ilman nafi'an insyaallah. Amin. Jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Umma Abdullah yang telah terhubung dari Solo dan nampaknya menghabiskan dari pertanyaan-pertanyaan di latihan kedua ini, Ustaz, nah, ya. Dan sepertinya sudah cukup sampai waktu juga sudah menunjukkan cukup larut dan mungkin kita akan tutup. Dan sebelumnya pertanyaan pesan singkat mungkin mewakili dari para pendengar yang baru belajar, Ustaz. Ya. Ustaz mohon disampaikan penjelasan tentang marfu dan mansub. Karena saya belum paham betul, tentang baik. Yang disampaikan. Baik. Marfu dan mansub, dua istilah ini sudah kita kenalkan sebelumnya di tengah-tengah jilid kedua sebenarnya. Tapi tidak mengapa, marfu sementara ini yang untuk memudahkan pemula, kita katakan marfu itu dhammah. Kita katakan sementara ini untuk memudahkan pemula, marfu artinya dhammah. Lihat di sini. Di sini ada contoh tadi nomor 6 misalnya al-jawu baridun. Al-jawu baridun. Al-jawu mubtada marfu', baridun khabar marfu'. Kedua-duanya al-mubtada wal khabaru marfu'an. Kedua-duanya marfu'. Dan marfu' di sini untuk memudahkan pemula marfu' artinya dhammah. Lihat al-jawu. Lihat harakat huruf terakhir daripada wawu, dia dhammah, marfu. Maka marfu di sini maksudnya dhammah. Baridun juga begitu, baridun. Harakat huruf terakhirnya adalah dhammatain. Dan dia dalam kondisi marfu. Maka marfu di sini sekali lagi adalah dhammah. Nah, adapun mansub, mansubun al-fathah. Ini maksud daripada mansub al-fathah. Tadi sudah kita sebutkan misalnya al-jawu baridun, ketika kita masukkan kana, kanal jawu baridan. Lihat, baridan, yang tadinya baridun marfu dengan dhammah, sekarang baridan dengan fathah. Maka mansub. Dan mansub di sini sementara, untuk memudahkan pemula, kita katakan mansub adalah fathah. Nah, walaupun sebenarnya nanti kita akan jelaskan, tidak semua marfu dhammah, tidak semua mansub dengan fathah. Tapi untuk pemula sekarang, untuk memudahkan antum semua, kita katakan marfu adalah dhammah, mansub adalah fathah. Nah. Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya telah disampaikan, dan itu pertanyaan di kesempatan baik malam hari ini, Ustaz, mohon disampaikan sebagai iftitah. Nah, untuk kana, alhamdulillah kita sudah membahas tentang masalah kana dan bagaimana pengaruh kana kepada jumlah ismiyah. Dan insyaAllah ini akan kita ulang kembali sebagai murajaah di pertemuan berikutnya insyaAllah. Baru kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang la yazalu. Dan kemudian nanti insyaAllah tentang bagaimana i'rab daripada kalimat akhun dan abun dan seterusnya. Sampai di akhir pembahasan insyaAllah. Dan kiranya cukup sampai sini dulu. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Dan syukran wa jazakumullah khair kepada ikhwah yang sudah menelpon kita pada malam ini. Dan kita ucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada ikhwan studio. Di sini ada Pak Faqih yang sudah jauh-jauh dari Jakarta, masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan buat beliau. Dan demikian kita tutup. Subhanabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair atas kajian ilmiah bermanfaat untuk kita semua di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz serta keluarga diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran di waktu dan kesempatan berikutnya. Demikianlah khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kajian kita malam hari ini dari pembahasan lanjutan program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari kitab Durusulghoh Al-Arabiyah li ghairi an-natiqina biha. Jilid kedua yang dibimbing dan dibahas oleh Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah. Anda dapat pula mengikuti program lanjutan di kitab yang ketiga atau jilid ketiga di kitab Durusulghoh ini pada hari Jumat bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafizahullah Ta'ala di waktu yang sama pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Barakallahu fikum atas kebersamaan Anda, ikhwatul Islam a'azakullah, dan kami pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. We'll be right back.